Sejuk yang tak pernah pergi, hangatnya di malam sepi. Ketika ku membayangkanmu, langkah demi langkah yang kita tentukan selanjutnya akan jadi hasil yang tak pernah kita hilangkan masa kita ke depan. Aku untukmu dan sampai detik ini untukmu, oh kekasihku. Aku untukmu, biarkan tanganku akan selalu mendekapmu. Terasa sempurna jika kau diciptakan juga untukku. Kesempurnaan ragamu hiasi pandangan duniaku, langkah hati pun ku kenal. Diam dan merasakan hangatnya peluk cintamu.